Mitra Bisnis, dikutip dari Kompas, kebinekaan bangsa Indonesia cepat atau lambat akan hancur bila ghettoisme pendidikan dibiarkan merajalela. Istilah ghettoisme pendidikan mengacu pada kebijakan pendidikan yang memisah-misahkan siswa satu sama lain berdasarkan kategori tertentu, terutama agama, yang hasilnya akan membuat tiap kelompok semakin lama kian tertutup ke dalam lingkungannya sendiri, tidak terbuka pada kehadiran yang lain, bahkan menganggap yang lain musuh dan ancaman. Disebutkan praktik pemisahan-pemisahan seperti ini harus segera dihilangkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Studi dan Filsafat, Dawam Raharjo. Mas Dawam, bagaimana komentarnya soal ini? Itu kan sebetulnya didasarkan pada prinsip multikulturalisme, yaitu di mana identitas-identitas itu dipisah-pisahkan supaya tidak menimbulkan konflik. Tapi pada waktu sekarang ini, hal itu tidak bisa dilaksanakan karena masyarakat kita ini sudah masyarakat yang aktif berkomunikasi yang bersifat tatap muka, sehingga harus berbaur untuk saling memahami. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Dulu itu dipisah-pisahkan untuk menghindari konflik. Nah, sekarang ini nggak bisa lagi. Prinsip multikulturalisme seperti itu nggak bisa lagi. Walaupun hal itu masih dilaksanakan di Malaysia. Karena di sana ada tiga kelompok besar yang mempunyai identitas yang masing-masing yang kuat. Sehingga masing-masing identitas itu memiliki kebebasan untuk mengembangkan itu. Di Indonesia hal itu juga mungkin masih dibutuhkan untuk mengembangkan budaya-budaya lokal. Jadi budaya-budaya lokal itu dalam proses integrasi itu kan makin menghilang. Harus diperhatikan juga bagaimana supaya tidak menghilang. Sehingga karena itu maka identitas itu memperoleh otonomi untuk berkembang. Tapi tetap bahwa mereka harus melakukan komunikasi tatap muka dan bercampur menjadi yang disebut Ki Hajar Dewantara itu puncak-puncak kebudayaan daerah. Jadi misalnya sekarang itu budaya Jawa kan seolah-olah punah ya. Anak-anak itu sekarang berbahasa Indonesia. Bahasa Jawa nggak dikenal. Sopan santun Jawa nggak dikenal. Nah ini kan merugikan. Karena budaya Jawa itu merupakan sumber kreativitas dari kebudayaan nasional. Sehingga karena itu perlu dipelihara. Tapi Mas, terkadang dengan mengelompokkan anak-anak seperti ini, bisa menumbuhkan rasa fanatisme yang bisa saja berlebihan terhadap agama atau suku tertentu. Bagaimana menurut Mas Dawam? Karena itu mereka harus tetap berkomunikasi, harus tetap berbaur. Walaupun ada otonomi dalam batas-batas tertentu, ada kebebasan, ada pengelompokan gitu. Kalau berdasarkan status sosial, itu tidak bisa. Itu harus tidak mendasarkan atau mempedulikan status sosial. Itu prinsip kesetaraan. Jadi yang modern sekarang ini, kita harus menerapkan prinsip kesetaraan. Tidak ada status sosial. Tapi memang ada juga di dalam agama itu, status itu ada suatu rumusan bahwa Tuhan itu meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi itu kan bersifat status juga kan. Yang lain tidak bisa dipakai sebagai dasar dari status sosial. Kalau mengelompokkan berdasarkan prestasi di lembaga pendidikan, bagaimana Mas Dawa melihatnya? Iya, nggak apa-apa. Di Amerika juga bisa dilakukan juga. Bahkan ada klub dari orang-orang yang berprestasi. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Studi dan Filsafat Dawam Raharjo, saya Giri Sadewa.